Apabila tersayang jatuh di pangkuan, tiada keinginan hatiku menyayang selain dirimu. Apabila tercinta seorang semampu diriku, selama bersama akan hanya ada cinta, semenjak bersama takkan ada hasrat, hilangkan cinta sanggupi untuk ku memberi mimpi yang terindah. Selama bersama tiada hendakku berpisah. Oh, oh, selagi bersama hanya ada kita. Coba bersumpah saling mencinta untuk selamanya. Cinta yang telah ada untuk selamanya.